بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan درس kita dari kitab Riyadhus Salihin Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala An Jabir radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كل معروف صدقة. Kata Rasulullah, setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Apapun dari ma'ruf, kebaikan yang Anda lakukan, apapun bentuknya, maka itu adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Radhiyallahu anhuma. Kalimat kullu ma'ruf sedekah menunjukkan luasnya perbuatan baik itu. Kalau Anda ingin berbuat baik, maka tidak terbatas jumlahnya, macamnya. Yang jelas kalau itu ada kebaikan, maka di sana akan teranggap sedekah. Oleh karena itu, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab kasratut turuq al khair. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahu taala. Qala al muallif rahimahu taala fi ma naqalahu min bab kasratut turuq al khairat عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة المعروف ما يتعرف الناس على حسنه kata syekh yang namanya ma'al ma'ruf kebaikan itu apa yang dipahami atau dikenal di kalangan masyarakat bahwa itu adalah satu kebaikan. Aw ma'arof bi syara' hasanahu in kana mimma yata'allaq bihi lil mimma yata'abbad bihi lillah. Atau apa yang dalam syariat dianggap baik dalam perkara-perkara yang di dalamnya kita beribadah kepada Allah dengannya. Fa huwa ma'arafa fi syara' al-hasanah. Hasanuhu. Yaitu apa yang dianggap oleh syariat kebaikan. Jadi ma'ruf ada ma'ruf yang dianggap itu satu kebaikan di masyarakat. Dan ada pula yang dianggap baik oleh syariat. kedua-duanya termasuk kebaikan yang akan memperoleh pahala sedekah. Dalam perkara yang pertama, yaitu ma'ruf indan nas, wa in kana mimma yata'amal bihi an-nas fa huwa mimma yata'aruf an-nas ala hasanihi. Kalau hubungannya urusan apa? Pergaulan ataupun hubungan sesama manusia, kalau itu dianggap baik oleh manusia, manusia sepakat bahwa itu adalah perbuatan baik, maka itu termasuk kullu ma'rufin yang dalam hadis bahwa apa? Kullu ma'rufin sadaqah. Wa fi hadha al-hadith kullu ma'ruf yashmil hadha wa hadha. Di dalam hadis dikatakan kullu ma'ruf. Ini menyangkut masalah yang berhubungan dengan ibadah, atau ma'ruf yang berhubungan dengan masyarakat. Kata Syekh, kalimat kullu ma'ruf yashmil hadha wa hadha, meliputi kebaikan bermuamalah, bergaul sesama manusia, dan juga ma'ruf yang hubungannya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau ma'ruf yang hubungannya dengan syariat. Fakulu amali tata'abad bihi ilallah fa'innahu sadaqah. Dengan demikian, setiap amalan yang di sana ada pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang di sana ada nilai ibadahnya, apapun yang Anda lakukan itu termasuk bagian dari sedekah. Ibadah apapun yang Anda lakukan yang di dalam syariat dikatakan baik, maka itu sedekah. Kama warada fi hadis sabiq, kullu tasbihatin sedekah wa kullu tahlilatin sedekah wa kullu tahmidatin sedekah. Atau amar ma'ruf sadaqah wa nahi anil munkar sadaqah. Dalam hadis yang lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, setiap tasbih ada sadaqah, setiap tahlil sadaqah, setiap Anda berucap tahmid maka itu juga sadaqah, atau Anda menjalankan amal ma'ruf itu sadaqah, nahi anil munkar juga sadaqah. Walhasil, apapun amalannya yang ada dalam syariat yang di sana ada nilai ibadah, maka ketika Anda menjalankannya, Anda sedang bersedekah. Kenapa? Karena setiap apa yang disyariatkan oleh Allah pasti baik, itu adalah ma'ruf, dan kullu ma'ruf sedekah. Wa amma man yata'arraf an-nas 'ala hasanihi fahuwa aidan ma yata'allaq bil mu'amalah bainan nas. Adapun yang dikenal baik atau yang dianggap baik oleh manusia tentang kebaikannya, termasuk di dalamnya hubungan mu'amalah di antara manusia. Maka dalam perkara ini, apa yang disepakati oleh manusia tentang kebaikannya, Anda menjalankan itu, maka itu termasuk ma'ruf. Misal, al-ihsan ilal khalq bil mal, berbuat baik kepada manusia, baik dalam bentuk apa? Memberi harta, au bil jah, atau Anda berbuat kebaikan ketika Anda punya apa, jabatan atau kekuasaan, punya kemampuan Anda untuk berbuat baik kepada manusia, Anda lakukan, maka itu termasuk ma'ruf. Aw bi ghairi dzalika min anwa'il ihsan. Atau yang lainnya, apapun perbuatan Anda yang di sana ada mengandung ihsan, maka itu ma'ruf. Wa min dzalika an talqi akhaka biwajhin talq la biwajhin abus. Di antaranya adalah ketika Anda berjumpa saudaramu, Anda menunjukkan wajah yang berseri-seri, senyum, bukan cemberut, apalagi pasang mata mendelik, atau didalamkan matanya, atau ada tanda-tanda merendahkan orang lain, maka itu tidak ihsan. Ihsan ketika Anda berjumpa saudaramu dalam bentuk senyum. Wajah itu dipasang dengan senyum. Tidak sebaliknya. Maka barang siapa yang berjumpa dengan saudaranya si muslim, dia pasang wajahnya dalam keadaan senyum, maka itu termasuk ihsan atau ma'ruf, dan itu bagian dari sedekah. Wa antalina lahul qaul. Contoh lain, kalau Anda berlemah lembut dalam ucapan kepada saudaramu, kamu berlemah lembut ucapannya. Bukan kalau kepada saudara atau kepada si muslim sangat mudah tersinggung, lalu dengan ucapan ketus atau dengan ucapan kasar balasannya, maka itu bukan ma'ruf. Tetapi kalau Anda berkata dengan layyin, lemah lembut, maka itu adalah ma'ruf. Wan tudkhul alaihi surur, memberikan kebahagiaan kepada orang, kesenangan, menyebabkan orang senang, itu adalah ma'ruf, dan ini adalah sedekah. Walihada qala al-ulama rahimahumullah, inna minal khair idha adal insan maridhan ayudkhil alaihi surur wa yakul anta fi afiyah wa in kana al-amr ala khilaf ma qala bi anna kana maridhuhu syadidan. Kata para ulama, termasuk dalam bentuk kebaikan ketika Anda menjenguk saudaramu yang dalam keadaan sakit, Anda memberikan kebahagiaan kepadanya dengan ucapan. Semisal, kamu udah mulai sehat ini, masya Allah, wah gak apa-apa masalahnya, ternyata ringan kamu. Walaupun kenyataannya khilaf dalik, khilaf maqala, walaupun kenyataannya berbeda keadaan, ternyata orang itu dalam keadaan betul-betul sakit. Jangan orang sedang sakit ditambah ucapan, duh muka kamu pucat sekali, wah berarti dekat mati kamu. Tidak demikian. Tetapi ketika kita menjenguk orang sakit, kita kasih kalimat-kalimat yang membesarkan jiwanya, menjadikan dia senang, menjadikan dia punya semangat untuk sehat kembali. Yaqulu dzalika nawiyan annahu fi afiyah ahsan mimman huwa dunahu. Ketika kita mengatakan tidak sesuai kenyataan, oh kamu dalam keadaan sehat ini. Bukan kita bermaksud berbohong. Tetapi tujuannya adalah apa? Niatnya adalah kamu ini ada dalam keadaan kebaikan lebih baik dibanding si fulan yang lebih berat daripada Anda. Li'ana idkhalu surur 'alal marid sababun lisyifa. Karena kalimat thayyib, kalimat yang menyenangkan, kalau kamu berikan kepada si sakit, bisa menjadikan motivasi dia untuk sembuh. Seperti apa? Terhipnotis gitulah. Seolah-olah dengan ucapan kamu ini, dia mempunyai power, kekuatan yang tambahan yang baru untuk dia bangkit, bahwa dia sudah sehat, sudah nampak, tidak lesu, tidak putus asa dengan penyakitnya. Karena kalau kamu mampu memberikan kebahagiaan, kesenangan, kalimat-kalimat penggembira, bisa jadi itu menjadikan sebab lishifa, menjadi sebab kesembuhannya. Walihada tajidu anal insan idha kana maridhan maradhan adiyan saghiran idha qala lahu al insan in hadha syai'un basit hayyin la yadhurru syurra bidhalika wa nasiyal marad. Kalau ada sakit-sakit biasa, terus kamu mengatakan, oh enggak apa-apa ini, sehat insyaallah, enggak apa-apa. Biasa. Dulu saya lebih dari ini. Subhanallah, tak gini kan, tak gitu kan. Cepat sembuh kok. Paling sehari, dua hari sembuh. Enggak ada masalah. Dikecilkan derita sakitnya ini. Dibesarkan semangat untuk sembuhnya. Maka kalau dia bisa memotivasi si sakit itu bahwa sakitnya enggak berarti, lalu bisa memotivasi semangat untuk sehat, maka akan menjadikan sebab kesembuhan. Idza qala lahu insan in hadza syai'un basit, wa hayyin la yadhurru surra bidzalika wa nasiyal marid wa nasiya al marad. Kalau sampai demikian, dia akan lupa terhadap penyakitnya itu. Kalau sudah termotivasi dan dia menganggap penyakitnya itu kecil, maka akan lupa, tidak terpikirkan penyakitnya itu. Dicontohkan oleh Syekh, wa nisyanul mard sabab lishifaihi. Lupanya seseorang atas penyakitnya menjadikan sebab dia menjadi sembuh dari penyakit itu. Wa kaunul insan yu'allaq qalbahu bil marad fadhalika sabab li baqaihi. Adapun orang yang terus-terusan memikirkan penyakitnya, wah ini menjadikan akan lama penyakit itu. Kalau orang memikirkan penyakitnya itu, ya Allah saya kok begini ya, kapan sembuhnya ini, duh kok begini, maka akan tambah panjang apa derita penyakitnya itu. Kalau mau cepat sembuh, lupakan penyakitnya, besarkan hatinya, maka akan cepat sembuh. Wadrib lakum masalan lidzalika birajul fi jarh tajidu ana idza talaha bihajah telah bihaja ukhra la yahissu bil alam al jarh lakin idza tafarraga wa lam yastaghil bi syai'in tadhkur hadha al jarh wa alamahu wa rubama ahassa bi annahu sayamut minhu. Dicontohkan oleh Syekh, kalau ada orang yang terluka, maka kalau orang itu sampai lupa terhadap lukanya, disebabkan tersibukan oleh masalah lain, maka lukanya itu tidak akan terasa. Kalau dia tersibukan oleh masalah yang lain, lukanya itu tidak akan terasa sedang apa penderitaan lukanya itu. Akan tetapi ketika dia sudah selesai dari kerjaannya, dia sudah nganggur, sudah santai, lah ketika itu baru ingat akan lukanya, baru dia merasakan sakitnya luka itu, bahkan mungkin-mungkin merasa lukanya ini akan bisa menyebabkan saya mati. Sudah, ya Allah, sakitnya lebih baik dengan mati dah. Karena saking sakitnya. Tetapi kalau ada yang menyibukkan dia, maka tidak terasa. Antum lihat berapa banyak orang yang sakit tersibukkan oleh sesuatu, lupa sakitnya. Di rumah sakit ada orang yang enggak bisa jalan, ketika ada gempa bumi, kaget, langsung bisa keluar berlari. Kenapa? Lupa terhadap penyakitnya. Dia memaksakan diri, walaupun sakit tidak terasa sakitnya. Karena ada ancaman yang lebih besar dari itu dia merasa. Ada rasa takut yang lebih besar dari rasa sakitnya. Tetapi ketika kondisi aman, kembali lagi dia teriak-teriak kesakitan atas lukanya itu. Unzur masalan ilal hammalin alladzina yahmiluna al-asya' ala sayarati ala sayarat wa yanzilunaha ahyanan yasqut ala qadamihi syai'un fayajrahuhu lakinnahu ma dama yahmil tilkal hamalat allati yahmiluha ala dhahrihi tajidu la yash'ur bil jarh wa la yahissu bi alamihi hatta idza faragha ahassa bihi wa ta'allam. Contoh kata Syekh, orang-orang apa kuli panggul itu loh, pekerja keras kuli panggul yang biasa naikkan barang ke atas truk atau menurunkan barang dari truk ke bawah, kadang-kadang kakinya terjatuh oleh benda sesuatu yang lumayan atau tergores sesuatu sambil luka. Ketika dia sibuk tidak terasa itu lukanya itu. Paling kalau orang sini istilahnya kalau tukang-tukang sini ya luka keluar darah dikasih ludah sudah selesai jalan lagi dia. Sibuk lagi dengan naik turunkan pekerjaannya. Tidak merasa sakit, tidak merasa apa. Terus dia bekerja. Lah, ketika selesai dari pekerjaannya, malam hari sedang selonjor gitu, ternyata mulai terasa nyut, nyut, nyut. Kaki ini kayak apa? Kayak apa? Kayak ada pompanya yang kembang kempis kesakitan yang luar biasa. Baru terasa kapan? Malam harinya. Ketika dia sudah mulai rehat, sudah dalam keadaan santai. Idan ghaflatul marid alal marid وإدخال السرور عليه وتعميله بأن الله عز وجل سيشفيه وهذا خير ينسيه المرض وربما كان سببا للشفاء. Kalau demikian kata Syekh, seorang sakit ketika lupa terhadap penyakitnya dan ketika ada surur rasa kebahagiaan yang diberikan kepadanya, lalu apa renungan, dia merenungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan padanya, maka ini akan melupakan dia terhadap penyakitnya. Jadi bagaimana kalau kita menengok orang sakit, bagaimana cara kita menjadikan rasa sakitnya itu berkurang ataupun hilang dengan cara hiburan, menghibur dengan ucapan-ucapan yang mengecilkan rasa sakitnya, atau bagaimana caranya orang ini bisa lupa terhadap penyakitnya. Kalau Anda teman karibnya, datangnya Anda itu melupakan dia dari penyakitnya, dari derita sakitnya. Berapa banyak di antara kita yang nengok orang sakit, walaupun si sakit dalam keadaan terbaring, karena kita teman dekatnya, sangat diharapkan datang. Ketika datang ke situ, dia langsung bisa duduk. Yang semula mukanya itu pucat, tidak suka makan, kita datang, kita ajak untuk makan, dia mau makan. Padahal sebelumnya, kata keluarganya, ya Allah, sulitnya ini untuk diajak makan. Gak mau berbicara. Tapi subhanallah, ketika teman atau saudaranya yang dia rindukan datang, atau anaknya kalau orang tua, yang anaknya paling cintai datang, subhanallah, langsung seger kembali, punya kekuatan melebihi obat yang diberikan oleh dokter. Oleh karena itu, pentingnya kita ketika datang kepada si sakit, memberikan motivasi. Memberikan semangat, mengecilkan rasa sakitnya, menumbuhkan keyakinan akan sembuhnya di penyakit. Kalau Anda bisa menghibur seperti itu, rupama kana sababan lisyifa, bisa jadi apa yang Anda perbuat itu menjadi sebab dari kesembuhan orang itu. Lah, perbuatan ini yang Anda lakukan ini termasuk ma'ruf. Anda menjenguk dengan berucap, dengan ucapan-ucapan yang indah, yang baik, semua itu ma'ruf. Idzan kullu ma'ruf sadaqah. Maka setiap ma'ruf adalah sadaqah. Law anna ahadan yajlis ila janbika wa ra'aitahu muhtarran yatasabab al-arq جبينه فروحت عليه بالمروحة فإنه لقد صدقه لأن معروف. Kalau ada seseorang duduk di samping Anda dalam keadaan kepanasan sampai berkeringat, cucuran keringatnya, lalu Anda berikan kipas angin, kipasan, dikipasi, maka perbuatan Anda seperti ini adalah perbuatan ma'ruf. Maka ini juga sedekah. La qabalta dhuyuf bil imbisat wa ta'jil adhyafah lahum wa ma asbah dhalika fa hadha sadaqah. Kalau kamu kedatangan tamu lalu kamu menerimanya dengan baik, menghormatinya dengan baik, tamu Anda itu dengan bersegera merasa senang dengan kedatangan tamu ini, ahlan wa sahlan, maka hormatnya kita pada tamu itu juga bentuk dari sedekah. Bayangkan, cuma menerima tamu ternyata itu bagian daripada sedekah. Lalu Syekh berkisah tentang Nabi Ibrahim dengan tamunya panjang lebar. Untar ila Ibrahim alaihissalam lama ja'athu al-malaikah duyufan madha sana'a. Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu malaikat, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dalam kondisi Nabi Ibrahim ketika itu tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah malaikat. Taunya di sana sama-sama manusia datang berkunjung kepadanya. Apa yang dilakukan? Ketika malaikat mengatakan salaman, maka jawabnya salamun. Faragha. Qala ulama ma'nahu insyaraka musri'an bihufiyah. Maka beliau alaihissalatu wassalam cepat pergi, tidak ngomong-ngomong ke tamunya. Artinya setelah nemuin dia keluar sebentar dengan cepatnya. Apa tujuannya? Faragha ila ahlihi fajaa bi ijlin samin. Maka yang dilakukan adalah dia menghilang sebentar, keluar, dia ternyata mengambil seekor anak sapi yang masih muda sekali, diserahkan kepada keluarganya untuk dimasak. Wa fi ayat ukhra bi ijlin hanil, dengan daging anak sapi, bakaran daging anak sapi lah gitu, bakaran dari daging anak sapi, yakni masywiyan. Ma'lum ana lahm al-mashwi at'am min lahm al-matbukh. Kata Syekh, sudah diketahui bersama, artinya jelas diketahui bahwa yang namanya daging yang dibakar itu lebih lezat, lebih enak dibanding kalau dimasak. Ada rasa yang berbeda, tingkatannya lebih tinggi, kata si. Maklum, ana lahm mashwi at'am min lahm al-matbukh. Li'ana ta'muhu yakunu baqiyan fihi, karena rasa dagingnya itu masih ada. Masih orsinil gitu lah. Faja'a bi'ijlin al-ulama yaqulun innal 'ijl min afdal anwa'il lahm. Kalimat faja'a bi'ijlin sapi yang masih muda. Dipilihnya sapi muda. Kenapa sapi muda? Kata Syekh, al-ijl, sapi yang masih muda ini, anak-anak yang masih anakan itu, adalah afdal anwa'al lahm. Lahamnya itu dagingnya paling bagus untuk dikonsumsi. Li'ana lahmu layyinan wa ladzidzan. Karena dagingnya itu empuk dan rasanya enak sekali. Dan sampai sekarang kalau kita lihat di daerah Yaman Utara atau Aden, mereka lebih suka untuk hariannya itu daging sapi yang kecil. Sapi itu masih anakan gitu, masih nyusu, masih kecil, masih paling besarnya seperti besar kambing. Itu yang disembelih. Di tempat-tempat penjagalan, apa tempat orang jualan daging yang diikat, ditunjukkan ikatan itu, sapinya masih sapi-sapi sebesar kambing yang besar. Sebesar itu sapinya. Itu yang dipotong. Itulah al-ijl. Lah, dagingnya kata Syekh afdal anwa'al lahm. Kenapa? Li'ana layyinan wa ladzidzan. Summa qala ta'ala faqarrabahu ilaihim. Kemudian didekatkan makanan itu kepada tamu-tamunya. Syekh mengomentari ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan bagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam terhadap tamunya, wa qarraba ilaihim, makanan tadi itu didekatkan kepada tamunya. Kata Syekh, ma wada'ahu fi makan ba'id. Wa qala hum idhhabu ila makan at'am. Fa hadza laysa min al-muru'ah, innama qarrabahu ilaihim. Perbuatan yang baik kepada tamu adalah mendekatkan makanan kepada sang tamu. Bukan makanan itu taruh tempat tertentu, terus mengatakan kepada tamu, mari kita makan, silakan, sudah kita siapkan. Apa yang sering kita lakukan, mungkin bahasanya apa, prasmanan atau serupa itu, tamu semua suruh berdiri, antri, itu sungguhnya bukan budaya kita. Tetapi sekarang sudah menjadi apa? Budaya kita. Yang baik adalah didekatkan kepada sang tamu. Maka dibagi, didekatkan. Tamu enggak usah bergegas, tinggal nunggu cekaya raja didatangkan makanan itu. Itu penghormatan yang terbaik. Kata Syekh, perbuatan mempersilahkan tamu untuk ke tempat yang khusus itu bukanlah dari muru'ah. Wa innama qarrabahu ilaihim. Yang baik adalah makanan itu didekatkan kepada dia. Mungkin saja ada di tempat makan, tapi dihadapkan daripada sistem apa yang kita sering lihat, sistem prasmanan. Wallahu a'lam. Tsumma qala ala ta'kulun wa lam yaqul lahum kulu. Kemudian ketika dihadirkan makanan itu, maka Ibrahim mengatakan apa? Ala ta'kulun. Tidak mengatakan kepada tamu-tamunya, ayo makan silakan. Tidak. Ala ta'kulun. Ada perbedaan kalimat ala, ada tel'arad, yakni arada alaihim al-akal walam ya'muruhum. Ini ajakan. Yang disampaikan ajakan, bukan perintah kepada tamu, ajakan, ayo kita makan, mari, monggo. Kalau bahasa kita mungkin gitu ya, monggo. Bukan, makan ya, ayo cepat makan. Tidak demikian, tidak sopan. Tetapi kalimatnya itu kalimat, dicari kalimat yang paling sopan kepada tamunya ketika menghadirkan hidangan makanan. Yang berikutnya kisah tentang apa? Dialog Nabi Ibrahim kepada malaikat. Yang jelas kalimat yang terakhir, hal yang terakhir, Syekh mengatakan, Al-muhim ana Ibrahim alaihissalam qad daraba masal fi hasan diyafah wa hasan diyafah minal ma'ruf wa kullu ma'ruf sadaqah kama akhbara as-sadiqul masduq alaihi salatu wassalam. Yang jelas di dalam ayat ini ada pelajaran yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam, perumpamaan tentang baiknya Nabi Ibrahim dalam melayani tamu-tamunya. Maka memberikan pelayanan yang baik kepada tamu-tamunya ini termasuk perkara ma'ruf. Dan setiap ma'ruf sedekah, sebagaimana telah diucapkan apa telah dihabarkan oleh Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Di dalam hadis yang lain juga dikatakan apa? Man yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu-tamunya. Menghormati tamu bahkan merupakan bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka ini termasuk perkara ma'ruf, dan kalau kita menjalankannya itu termasuk bagian dari sedekah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.